Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang begitu cerah ini, yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mencoba untuk kembali memulai kehidupan kita dengan satu paradigma pemikiran bahwa hidup ini harus diperjuangkan untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita lakukan pada hari ini dengan sama-sama mengkaji firman Allah adalah merupakan salah satu bentuk dari usaha kita untuk menggapai firman Allah, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, memperdalam pengetahuan kita tentang firman Allah dan mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-96 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa 'amilussalihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Kasih akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan bahwa wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, setiap orang nanti pada hari kiamat akan datang dengan sendirinya. Setiap orang nanti pada hari kiamat akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatannya. Setiap orang tidak akan memikirkan oleh orang lain, sibuk dengan dirinya sendiri. Akan tetapi dari fenomena ini, gambaran tentang orang-orang yang akan bertanggung jawab secara pribadi, yang tidak akan memikirkan orang lain, ada sekelompok orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki rasa cinta dan kasih terhadap orang lain, dan mereka itu secara bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap yang lain. Siapakah mereka itu? Innallazina amanu wa 'amilussalihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Kecuali, kata Allah, pada hari kiamat nanti ada sekelompok orang yang mereka itu saling kasih mengasihi satu sama lain. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, karena ada pengkhususan, ada suatu gambaran lain pada hari kiamat, di mana pada saat itu setiap orang sibuk dengan dirinya, namun Allah dengan kekuasaannya, dengan fadilah dan anugerahnya memberikan rasa kebersamaan, memberikan rasa tak kasih sayang antara satu sama lain, khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dari mana timbulnya rasa wudda ini, rasa kasih sayang ini? Itu timbul dari rasa atas dasar keimanan di antara orang-orang mukmin. Kalau di dalam kehidupan dunia ini, hadis Rasulullah SAW sudah menggambarkan bahwa al-mu'min kalbunyan ba'duhum ba'da. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang Islam Muslim itu, di dalam kehidupan dunia ini sebenarnya mereka itu ibarat satu bangunan yang saling menyokong satu sama lain. Di dalam hadis juga digambarkan bagaimana bahwa orang mukmin itu satu sama lain ibarat seperti anggota tubuh. Iza tada'alahu sa'irul jasadi, ya, iza ishtaka minhu al-huma tada'alahu sa'irul jasadi, ya, bisahri wal-huma. Kalau ada salah satu organ tubuh yang diserang, kena penyakit, maka organ tubuh yang lain juga akan merasakan kesamaan. Dan ini diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Jadi subhanallah, sungguh merupakan suatu gambaran yang indah bahwa di tengah kondisi yang hiruk pikuk, di tengah rasa ketakutan yang begitu sangat sangat besar, di tengah-tengah perasaan yang begitu galau, ya, sehingga akhirnya tidak sempat lagi, jangankan untuk mengurus orang lain, untuk menoleh ke kanan ke kiri saja tidak. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah digambarkan, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata Rasulullah. Istrinya Siti Aisyah heran, wahai Rasulullah, apa nanti enggak lirik-lirikan ke kiri ke kanan melihat orang telanjang? Apa jawaban Rasulullah? Pada hari itu, jangankan untuk mengurusi orang, melirik saja tidak sempat, karena pada saat itu setiap orang sibuk tenggelam dengan pemikirannya masing-masing. Ini ibarat orang kalau hidup di dunia ini lagi banyak masalah, ya. Orang lewat di depannya saja dia enggak tahu. Orang negurnya saja dia udah enggak tahu lagi. Karena pikirannya entah di mana, ya, tubuhnya di situ tapi pikirannya entah di mana. Memang telinganya di situ, tapi pendengarannya bukan lagi di situ. Dan ini sering terjadi pada kita, terkadang lagi duduk-duduk di teras depan, assalamualaikum kita orang, lagi lewat, kita gak nyaut, karena pikiran kita entah di mana-mana. Konon lagi kalau ternyata pikiran itu sedang dibebani oleh banyak permasalahan, dan itulah yang nanti terjadi pada hari kiamat, ya. Namun di tengah hiruk pikuk, kegalauan dan sebagainya, hal-hal yang begitu sangat menakutkan pada hari kiamat nanti, ada satu kelompok khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keadaan yang lain, yaitu mereka bahkan saling berkasih sayang satu sama lain. Sungguh merupakan gambaran yang indah, dan bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Janan, yang akan memaparkan hal ini secara lebih lanjut. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa kondisi di hari kiamat yang individu itu ditemukan ada orang yang beriman dan terus berbuat baik, yang memiliki rasa kasih sayang. Orang yang berbuat baik dan memiliki rasa kasih sayang yang ditumbuhkan dari imannya kepada Allah di dunia ini terlihat jelas dengan sifatnya yang care. I care, saya peduli padamu. Saya peduli dengan kondisi negara ini. Saya peduli dengan masyarakat sekitar. Maka kita lihat kenapa umat Islam terlalu peduli dengan kemaksiatan, karena memang dia menginginkan kebahagiaan itu tersebar di muka bumi ini tanpa ada kemaksiatan di dalamnya, walaupun itu tidak mungkin dan mustahil. Tapi begitulah kebahagiaan yang harus dibagi, walaupun terhadap orang-orang yang memang tidak mau bahagia di dunia. Tapi kelak di akhirat kelak, mereka akan tetap mengucurkan kebahagiaan. Namun sayang, bagi kaum kafir, kebahagiaan itu sudah tidak dapat dibagikan lagi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita menemukan di antara wujud kasih sayang, mukmin dapat memberikan syafaat kepada orang yang dicintainya karena keimanannya dan amal solehnya, berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara paling dapat memberi syafaat di hari akhirat kelak, yaitu para rasul dan puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara wujud dari kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menemukan di ayat 95 Allah tidak menyebutkan kulum atihi, tidak menyebutkan identitas dirinya sebagai Allah ataupun sebagai Ar-Rahman. Karena apa? Karena ati datang kepadanya. Nyanya itu kembali kepada Allah. Tapi bisa disebutkan secara bentuk domir, kata ganti, untuk menggambarkan tergantung kondisinya. Kalau dia kafir, maka akan mendatangi Allah yang memiliki sifat adil, yang akan menyiksa mereka berdasarkan keadilan Allah. Bagi orang yang beriman, atihi bisa karena datang dengan sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Maka di ayat 96, karena terkait kisah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah secara jelas mengatakan saya ja'alu lahumur rahman, Tuhan yang maha kasih. Karena apa? Karena kasih sayang identik dengan zat Allah yang maha kasih. Di antara kasih sayangnya, di antara kasih sayang Allah, menanamkan rasa kasih sayang antar sesama makhluk atau sesama manusia di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang memiliki rasa care, rasa simpati, rasa empati, itu adalah anugerah terbesar. Orang yang cuek bebek dengan penduduk sekitarnya atau dengan kondisi di sekitarnya, berarti kehausan, kehampaan rasa siraman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gambaran bagi kita bahwa rezeki itu tidak saja materi, tetapi memiliki akhlak mulia, memiliki sifat kasih dan sayang, tepa selero atau simpati dan empati, Berbahagia melihat orang bahagia yang digambarkan dengan simpati. Empati, susah melihat orang sekitar kita yang susah, itu juga anugerah yang luar biasa yang akan kita temukan di akhirat dan juga kita bisa merasakannya di dunia yang fana ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini, ada beberapa catatan penting yang bisa kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa kasih sayang antara mukmin satu sama lain itu tidak hanya akan terjalin di dunia, tapi juga akan terjalin nanti pada hari akhirat, di mana pada hari itu setiap orang yang melakukan dosa akan sibuk dengan urusan pribadinya masing-masing. Setiap orang akan disibukkan dengan urusan masing-masing, namun Allah akan memberikan anugerah plus anugerah lebih kepada orang-orang yang beriman untuk tetap saling mengasihi satu sama lain pada hari itu, dan itu merupakan suatu hal yang sangat besar. Yang kedua, di dalam kehidupan ini hendaklah kita berusaha untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu kita lakukan, maka Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, tidak hanya di dunia, akan tetapi juga nanti pada hari akhirat, di mana pada hari itu merupakan hari yang begitu sangat menakutkan. Yang ketiga adalah cara kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah dengan cara innal lazina amanu wa amilus salihat, yaitu betul-betul menanamkan keyakinan yang kuat, menjadikan keyakinan kita itu sebagai prinsip hidup kita, benar-benar menghujamkan keyakinan yang kokoh sehingga akhirnya kita tidak mudah terombang-ambing di dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat kita yakin Allah itu sebagai Tuhan yang maha kasih dan penyayang, maka kemudian terjadi adalah amilus salihat, kita mempraktikkan itu dalam perbuatan kita dengan cara mengasihi orang lain dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ini kita lakukan, kita akan mampu menggapai kehidupan yang jauh lebih baik, tidak hanya di akhirat nanti, akan tetapi dunia juga kita akan dapatkan, karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tidak akan pernah seseorang mendapatkan dan merasakan surga akhirat sebelum dia bisa merasakan surga dunia. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan surga itu, surga di dunia, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa surga dunia itu adalah ketika seseorang mampu merasakan betapa besar kerap perasaan rindunya kepada Allah, betapa besar perasaan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan surga dunia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.